Mitra bisnis, dalam salah satu forum diskusi, pakar minyak dan pertambangan Kurtubi menyebutkan, carut marutnya industri perminyakan nasional, termasuk persoalan cost recovery dengan kontraktor minyak asing yang merugikan bangsa Indonesia, diakibatkan oleh tidak profesionalnya BPH Migas. Untuk itu, Kurtubi menyarankan BPH Migas dibubarkan, serta menyerahkan tugas badan itu kepada Pertamina. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas wacana ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, menurut Bapak, apakah saran dari Pak Kurtubi memang benar adanya? Loh, menurut saya tidak benar. Menurut saya ya, orang yang diberi pendidikan yang cukup, ditempatkan di Pertamina, ditempatkan di Kementerian ESDM, di BPH Migas, ya mesti ngerti loh. Wong saya yang di luar mana-mana aja ngerti kok. Cuma saya kan sendirian. Nah sekarang baru dapat polo banyak kelihatannya ya. Setelah 20 tahun ini kelihatannya banyak dibicarakan dan saya merasa bahwa banyak yang mulai ngerti kan. Tapi mengapa Pak Kurtubi begitu keras menyuarakan itu Pak Kwik? Ya oleh karena nggak tahu pertimbangannya Pak Kurtubi, dia ngotot betul memang soal itu. Karena BPM Migas kebijakannya di mata Pak Kurtubi yang lepas daripada urusan subsidi ya, kebijakan alternatif itu nggak karu-karuan. Jadi, Bapak juga meragukan jika tugas BPH Migas diberikan kepada Pertamina, persoalannya akan beres ya, Pak Kwik? Iya, betul. Karena urusannya bukan urusan ngerti dan tidak ngerti. Urusannya corrupted mind. Pikiran yang terkorupsi, mental yang terkorupsi, atau tidak. Persoalannya di situ. Baik, Pak Kwik. Saat ini berapa besar pihak asing bisa mengeduk keuntungan dari sektor minyak kita? Ya itu. Hitung-hitungan saya yang masuk dalam blok, yang paling baru itu kan sekitar 60 triliun. Nah, mereka itu menjual pertama kan 10 ribu per liter ya sekitar. Mereka kan mendapat minyak mentah dari Indonesia. Karena yang membuka pompa bensin ini juga kontraktor asing. Yang dari setiap minyak yang digali, mereka mendapat netonya akan 15%. 15% itu kalau dihitung kontraktor minyak keseluruhan. Labanya itu mencapai 60 triliun. Dengan asumsi bahwa semua minyak mentah yang hak mereka ternyata bisa terserap. Bisa terserap oleh konsumen Indonesia. Kalau tidak pun tidak jadi soal kan. Karena dia jual di banyak negara kan sudah menganut pasar. Oleh karena daya belinya memadai dan mereka tidak punya minyak. Atau minyaknya kurang atau memang ya kalau negara itu rakyatnya kaya ya dia jual mahal. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.